Di dalam trilogi kenaikan, kali ini kita mengambil lagi bagian yang kedua di dalam bacaan kita, Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah pasal 1 ayat 6 sampai 11. Jika saudara sudah menemukan Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11, kita akan membaca secara bergantian. Saya baca 6, saudara baca 7, terus hingga selesai ayat 11 dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita akan mulai. Kisah 1 ayat 6 sampai 11, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saudara yang kekasih, kenaikan Kristus menjadi puncak pembelajaran bagi para murid atas fakta yang tidak terbantah, tetapi sekaligus menjadi koreksi terakhir terhadap pemahaman mereka yang ternyata masih salah. Murid juga menerima janji aktualisasi daripada sebuah pemberitaan oleh kuasa Roh Kudus sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi fakta ini dengan segera menunjukkan kepada kita bagaimana mungkin the last minute ketika Tuhan Yesus mau naik, murid masih salah dalam pengertiannya. Dan ironi inilah yang terus bergerak dalam gereja dan akhirnya gereja juga seringkali mempunyai skandal kesalahan bahkan sampai sekarang ini. Karena itu jangan berpikir gereja adalah gereja kemudian menjadi benar hanya karena gereja. Salah. Ya, murid-murid sudah menjadi murid Kristus tidak kurang dari 3,5 tahun. Sudah diberitahu banyak hal tetapi masih salah dan itulah fakta. Namun kenaikan Kristus juga sekaligus menjadi janji terhadap kuasa yang akan datang dan sekaligus menjadi pengharapan bahwa mereka akan mendapat satu kuasa oleh Roh Kudus dan bagaimana kemudian kelak mereka akan menjadi pemberita Injil yang luar biasa dan itu menjadi pengutusan pula buat mereka. Nah, saudaraku yang kekasih, bukan berarti murid-murid tanpa kuasa, tetapi kegenapan aktualisasi daripada Roh Kudus yang memakai mereka, nah itu ada dalam progres yang bergerak. Ya, itu menjadi harus kita pahami, bukan tidak ada Roh Kudusnya. Nah, pertama, saudara, kita memikirkan apa yang terjadi sebagai sebuah koreksi atas pemahaman yang salah. Maka bertanyalah mereka, dikatakan yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sebuah pemahaman yang salah tentang kerajaan, sebuah pemahaman yang sangat militeristik politik begitu ya, dan itu yang masih mereka pegang tentang istilah kerajaan Allah, sehingga mereka berharap Israel dipulihkan, dilepaskan dari penjajahan Roma. Lalu Israel akan menemukan masa kejayaannya seperti pada masa Daud. Itu yang mereka pikirkan, saudara. Tetapi yang menjadi sangat mengerikan adalah ternyata mereka masih belum mampu mengenal konsep kerajaan yang sejati, yang sebetulnya adalah penggenapan di dalam Yesus Kristus Tuhan itu. Yesus berkata, dialah kerajaan yang datang. Dan dia berkata, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang, tetapi kalian menyerongnya, dia mengacu menunjuk kepada dirinya. Itu sebab dia disebut anak Daud, untuk menunjukkan jabatan kerajaannya dalam silsilah Israel, sehingga orang bisa menangkap sinyal daripada kalimat itu, untuk bisa mengerti, dialah sebetulnya kerajaan yang kekal, Kristus itu. Sehingga janji Tuhan kepada Daud di dalam Tawarikh itu sudah digenapi kemudian ya di dalam aktualisasi kedatangan Kristus. Sebenarnya saya juga gak ngerti waktu saya baca-baca, saya pikir-pikir ya ini mestinya jelas begitu. Karena di dalam Tawarikh sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Daud ketika Daud mau mendirikan bait Allah, Tuhan bilang tidak bisa. Kau tidak akan pernah bisa mendirikan itu, tanganmu berlumuran darah. Berlumuran darah artinya dia masih sibuk dengan perang, ya, bukan karena dia najis. Tetapi anakmu. Dan kemudian Tuhan berjanji bahwa anak Daud itu akan naik menjadi raja, dia mendapat janji keturunannya akan menjadi keturunanku, kerajaannya akan menjadi kerajaanku, rumahnya akan menjadi rumahku kekal selama-lamanya. Dan itu mengacu kepada tiga aspek. Rumahnya, rumahku, yaitu bait Allah. Bait Allah itu adalah Kristus. Kerajaannya, kerajaanku adalah Kristus. Keturunannya, keturunanku adalah Kristus. Anak Daud dari garis raja. Itu sebab kemudian ketika Pilatus tanpa sadar memberikan gelar raja orang Yahudi kepada Kristus, dan orang-orang Yahudi merasa keberatan, tetapi Papa dalam marahnya Pilatus bilang, apa yang sudah tertulis biar tertulis, jangan dikutak-atik. Justru Pilatus sedang berlaku benar dalam ketidakbenaran dirinya. Unik sekali ya. Jadi kita bisa melihat ada orang bicara benar tapi dirinya tidak benar. Ya saudara, gak boleh ikutin itu. Ya, tapi ada orang yang kelihatannya benar, menyenangkan, tapi sebetulnya ajarannya gak benar. Saudara juga gak boleh di situ. Berapa perlunya kita menyeleksi dengan ketat di mana kita harus ada dan berada dan memahami kebenaran itu dengan utuh. Kembali. Tetapi para murid ternyata tidak mengerti itu, padahal ketika mereka melihat bait Allah, Markus 13 menceritakan mereka sangat kagum, dan Yesus berkata, apa yang kamu kagumin itu? Mereka dikoreksi, tidak boleh berhenti terhadap kekaguman fisik itu. Apa yang kamu lihat ini akan dirubuhkan dan tidak akan satu batu pun tersisa di sana. Nah, itu kalimatnya dan sangat jelas. Nah oleh karena itu apabila satu batu pun tidak tersisa di sana, berarti tidak ada lagi bait Allah dan itu akan rubuh. Nah kalau bait Allah itu rubuh, mereka sudah pahami itu. Kenapa lagi mereka menanya pemulihan Israel? Karena sebetulnya Yesus sudah pernah bicara, rubuhkan bait Allah itu kubangun dalam tempo 3 hari. Dia bicara kematiannya. Lalu dia bicara tentang rubuhnya bait Allah oleh Kaisar Titus pada tahun 70 nantinya. Dia yang menubuatkannya, mestinya cukup jelas. Tetapi progres di dalam memahami kebenaran yang disebut sebagai progressive revelation. Pemahaman akan wahyu yang berprogres dalam diri kita. Tuhan berikan secara step by step. Menuntun murid, tetapi rupa-rupanya masih menangkap bayang-bayang dari ajaran Kristus itu. Dan kalau kita bisa mengerti sekarang, puji Tuhan karena kita sudah mewarisi kelengkapan yang penuh. Bukan karena kita lebih baik, lebih hebat dari para murid. Karena saya juga membayangkan dalam apa yang saya tahu. Andai kata umpama saya hidup di zaman para murid, saya pun akan mengalami kebingungan sebetulnya. Bagaimana korelasinya? Ya. Kan mimpi tiap orang yang rasa diberkati Tuhan, bangsa pilihan, tentu kerajaannya hebat dong. Allahnya hebat, itu mimpinya. Tapi Yesus menggambarkan itu secara berbeda bumi dan langit. Luar biasa sekali perbedaannya. Karena ternyata bukan fisik militeristik tadi, tetapi betul-betul pemahaman rohani bahwa Kristuslah bait Allah yang sejati. Dialah kerajaan Allah yang sejati. Dialah garis keturunan yang sejati. Dialah Israel yang sejati. Jadi di dalam bagian seperti itu dengan segera gugurlah seluruh pemahaman kebanggaan judaistik yang ada menempel pada diri para murid. Yang memang orang-orang Yahudi semua. Mereka yang kenyang untuk bergaul dengan Taurat dalam puluhan tahun perjalanan hidupnya, mendengar khotbah para rabi tentang harapan yang besar. Lululantaklah semuanya. Tetapi itu dengan segera juga memberikan gambaran kepada kita. Banyak sekali kesalahpahaman tentang Mesias yang akan datang. Semua berpikir sangat militeristik. Dan saya pikir ketika murid berpikir sama, itulah yang mereka warisi. Bisa saudara bayangkan? Bagaimana institusi agama, sinagog, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus tahun, beribu tahun mengajarkan hal yang salah. Sehingga ketika Yesus datang, gak ada yang bisa mengenalinya. Ironis gereja sekarang pun, maafkan saya. Maka saya tidak heran kalau Yesus berkata, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Dan sampai sekarang pun kita seringkali salah konsep dalam menyikapi bergereja. Dalam menyikapi beriman kita. Sebetulnya apa yang kita pahami beriman atau bergereja? Bergereja bukan bagaimana kita datang lalu enjoy apa tidak. It's not about you, it's about God. Bergereja bukan kamu datang bagaimana cocok sesuai dengan selera saya apa tidak. Celakalah kita kalau itu yang kita cari. Tapi Tuhan bicara apa pada saya belajar kebenaran apa tidak? Tetapi itu pun harus hati-hati karena kebenaran menurut kita ternyata tidak benar menurut ukuran Alkitab. Karena terlalu rendah pemahaman kita, itu pun bahaya. Karena itulah pembelajaran harus terus mendalam. Sekedar gambaran saudara, saya direferensikan orang seringkali, oh, orang ini bagus. Tapi akhirnya saya mesti belajar kudu hati-hati namanya karena orang referensi dan kita kenal misalnya teman gitu ya, kita iakan saja. Tetapi kemudian baru saya menyadari betul betapa tes saya dengan dia seleranya berbeda sekali. Yang dia bilang bagus menurut saya jelek, bahkan jelek banget. Dia sebutnya bagus banget. Ya. Jadi kadang-kadang saya lihat kenapa ya? Oh, saya ditawarin penulis. Oh, ternyata dia memang teman saya gak bisa nulis. Bagaimana dia bilang orang ini jelek? Ya pasti dia bilang bagus. Sebagai penulis bagi saya itu jauh amat gitu kan. Ngaco itu gitu loh. Akhirnya yang salah siapa? Ya salah saya sendiri. Teman saya gak salah karena memang di situ rate-nya dia. Saya yang salah, kenapa gak ngukurnya baik-baik? Lalu main iakan saja. Maka saya marah pada diri saya, bodoh juga lo, kenapa juga bikin masalah. Ya, lalu saya koreksi dong diri saya, lain kali kamu hati-hati, mendingan kamu tes karena akan kerja dengan kamu misalnya. Nah saya mesti memeriksa diri saya mesti menggali, saya mesti melihat. Saudara. Orang ini bilang tahu, apa yang dia bilang tahu ketika duduk ngomong-ngomong-ngomong, sebetulnya dia gak tahu. Dia tahu menurut apa yang dia tahu, tapi bagi saya dia sebetulnya gak tahu. Persis kayak murid merasa tahu, tapi ternyata tidak tahu, sehingga Kristus harus mengkoreksinya. Begitulah kekristenan kita secara progresif terus bergerak dan berjalan. Karena itu jangan pernah berpikir apa yang kalian tahu itu adalah kebenaran yang sudah selesai dan final. Oh saya sudah tahu semua. Omong kosong itu. Ya, hari ini saya percaya kalian masih memahami dengan kontaminasi-kontaminasi berbagai hal sehingga punya salah pemahaman. Ya mesti bergerak secara progresif menemukan kesejatian kebenaran. Itu dia. Maka saya sebagai pendeta adalah pendeta tolol goblok kalau saya berhenti belajar. Saya harus terus-menerus belajar dan terus-menerus belajar. Dan terus-menerus melakukan best of the best of the best of the best. Kalau saya mau bergaul akrab dengan Tuhan. Kalau enggak saya juga akan kegiles. Itu sebab saya paling heran kalau ngeliat orang berhenti belajar. Saya paling heran kalau ngeliat orang tidak memanfaatkan waktu dengan baik untuk mendalami, menggali kebenaran dengan utuh. Bagi saya itu menjadi sesuatu yang gawat, rawan. Jangan bilang soal rohani, bukan. Soal kerja pun sama. Kalau Anda menjadi kerja di marketing tapi tidak mengerti perkembangan marketing yang sudah update seperti apa begitu ya, masih bertindak dengan cara yang lama, mana bisa kamu sukses? Kalau you ras swasta tapi berhenti di situ saja, caranya muter-muter, pokoknya ada harga beli 10 perak, jual 13 perak, ya udah untung 3 perak. Tidak pernah berpikir bagaimana mengembangkan, bagaimana mendeleget sampai kamu tidak menjadi orang swasta yang beli sendiri, jual sendiri, tapi bisa mendistribut, itu organisasi. Bagaimana organisasi menjadi sistem yang besar? Coba bayangkan, seorang presiden direktur di sebuah bank punya pegawai 6.000, bagaimana dia? Kenal aja pun enggak kan? Yang 6.000 itu siapa? Kalau enggak ada sistem mau kayak apa itu kontrolnya? 6.000 orang. Ya, saya punya kawan lalu saya tanya, waduh pak, kita ini grup kita total dia bilang pegawai dia itu 200.000 orang. Ya. Terus plus yang berhubungan dengan kita, subkontraktor apa segala macam, yang boleh dibilang bagian dari operasional kita, kira-kira 150.000. Jadi total yang berurusan dengan kita tiap hari itu 350.000 orang. Lalu saya perhatikan dia, lalu saya pergi ke lapangannya, anak buahnya, waduh saya pikir-pikir ini bocor gila juga gitu ya. Tetapi waktu saya berpikir itu bocor, saya jadi malu sendiri, karena bocor itu pun sudah masuk dalam hitungan mereka. Mana bisa kita ngelototin anak buah satu lagi 100 ribu atau 2.000 anak buah yang di level manager GM ini dipelototin, sakit kepala pak. Kita deh hitung lekosnya berapa, pokoknya balik segini. Ya udahlah itu makan-makan dialah kira-kira di situ. Gila juga gitu ya. Tetapi saya melihat dari bawah, coba saya naik di atas, sama aja. Toh saya juga dalam kerja begini banyak yang kecolongan. Dan orang memberi saya informasi misalnya kok gini kok gitu. Iya juga ya. Iya. Nah itulah sebuah pemahaman pemuritan yang tidak sederhana bagaimana mendelegasikan. Nah Yesus guru agung ternyata muridnya kok kagak lulus ya. Heran juga. Oleh karena itulah pemuritan kasih karunia Tuhan yang besar di sana. Karena itu sekali lagi kalau Tuhan memberi kasih karunia tapi kita merespon dengan cara yang salah. Tidak dengan respek yang tinggi, tidak berani investasi. Baik waktu kita, tenaga kita, hidup kita, pikiran kita. Kan mana bisa kita jadi murid yang bagus, betul tak? Ya, maka jangan menganggap remeh atau memurahkan anugerah Allah. Marilah kita kerjakan, kita garap dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu pemahaman koreksi pertama adalah kesalahan mereka ketika mereka mau bertanya, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Maka kemudian Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Beda sekali dengan apa yang dipahami para murid. Ternyata Kristus berpikir sesuatu yang lain. Itu bukan urusanmu, biarlah urusan Bapa, waktu Bapa. Artinya apa? Mereka bertanya fisik, Yesus menjawab rohani. Karena dia berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali. Dia tidak sedang berbicara Israel sebagai kerajaan berdiri. Tapi sinyalnya sudah cukup jelas. Kerajaan sudah hancur di bawah Roma. Dan Yesus sudah bernubuat bahwa Bait Allah akan hancur. Apalagi yang mau dibanggakan. Sebetulnya sinyalnya sangat jelas. Tapi murid masih tidak bisa menangkap. Lalu saya mulai membayangkan ya. Ih, di depan itu puluhan tahun lagi. Ini hancur nih semua ini. Tapi mereka gak bisa tahu loh. Saya mulai berpikir kayak kita juga sering ya. Alkitab sebenarnya sudah memberikan arahan nih. Langkah kita ini sedang menuju titik hancur nih. Tapi kita gak pernah tahu. Kita enjoy banget melangkah. Padahal lagi menuju ke jurang sebetulnya. Malah kita percepat lagi langkah kita. Artinya kita mempercepat kehancuran kita. Nah karena itu ya, menjadi sebuah hal yang menjadi penting bagi kita pengkoreksian terhadap seluruh pemahaman kita. Bagaimana harus menyadari apa yang harus dilakukan. Kemudian kalau sudah pemahaman para murid tentang kerajaan yang militeristik itu salah, dan bagaimana kemudian Yesus yang kedua mengkoreksi pemahaman itu, membawanya kepada pemahaman yang rohani bahwa dia akan datang yang kedua kali nanti, itulah kerajaan Israel dipulihkan, tetapi itu bukan bisnis para murid. Maka aspek yang ketiga kita diingatkan bagaimana murid-murid disadarkan akan posisi mereka, akan bisnis mereka, akan urusan mereka. Itu urusan Bapa di surga itu. Karena itu sangat mengherankan ketika gereja sekarang keranjingan ngitung-ngitung tentang akhir zaman. Kan bodoh lagi gitu kita bilang, udah 2000 tahun lewat kok masih di situ-situ lagi kesalahannya. Kelewatan gitu. Ironis. Ya, jadi kita ngeliat-liat ada yang miris banget gitu. Charles Russell, pendiri Saksiopa, adalah orang yang paling getol berhitung tahun. Begini, begini, angka ini, tambah ini, jadi segini. Sekarang orang Kristen sekarang bilang Saksiopa sesat. Tapi cara berhitungnya ngikutin Charles Russell. Gendeng juga ya. Itu pendeta masa kini. Tetapi saya yakin mereka gak tahu itu caranya Charles Russell. Dan jangan, saya juga yakin. Belum tentu mereka tahu siapa Charles Russell. Sebagai pendiri Saksiopa. Karena rata-rata malas belajar sejarah. Kalau mau memperhatikan sejarah, yang terjadi sekarang pengulangan bodoh yang sudah terjadi gagal di waktu yang lampau. Sepanjang tahun ini misalnya saya mengkritik tentang akhir zaman misalnya. Saya banyak sekali bicara terus nanti tulisan selama 12 tulisan saya nanti di Reformata. Saya akan tunjukin fakta-fakta sejarah nih, sederetan begini, kok masih bisa salahkan kelewatan gitu. Kebangetan. Ya. Edisi sekarang saya membuat banyak tentang Charles Russell. Nanti saya akan lari lagi Joseph Smith. Cara dia berhitung, cara dia memahami tentang akhir zaman. Itu Mormon. Yang ironis yang saya katakan tadi. Orang-orang ini kita anggap sesat dalam perspektif kita sekarang kan. Tapi kita meniru cara dia berhitung, cara dia memahami Alkitab. Aneh tapi nyata. Karena apa? Karena mereka gak tahu tuh caranya Charles Russell, caranya Joseph Smith. Dan lebih parah lagi, banyak yang gak tahu siapa itu. Bahwa itulah pendiri Mormon. Jadi bilang Mormon itu sesat, tidak beres. Oh iya. Oh, Joseph Smith pernah bilang, oh, kalau itu saya setuju. Loh, begitu kita pisahkan Joseph Smith dari Mormon, dia gak tahu Joseph Smith pendirinya Mormon. Ternyata, saya suka paling iseng kalau ngomong. Saya gak tahu. Saya gak terusin diskusinya. Capek saya nanti diskusi sama orang yang gak tahu. Ya. Buang energi, buang waktu. Kecuali kita ajari dia mau tahu. Yang repot ketika dia merasa serba tahu. Kan jadi sulit kita. Ya buang waktu, ngapain? Tetapi ironi ini saya bawa pulang lalu saya berpikir berapa banyak yang seperti ini. Karena apa? Dia leader loh, dia pemimpin loh. Mau kemana ya dibawanya semuanya? Karena itu saya pikir-pikir waktu Yesus memuridkan para murid dengan pemahaman-pemahaman yang koreksi keras itu. Baru saya pikir, luar biasa ya. Sehingga keberanian kita untuk memahami sebuah koreksi itu perlu untuk ditumbuh kembangkan. Dan keberanian dikoreksi harus ada pada kita. Karena ternyata apa yang kita bayangkan, kita pahami tentang kebenaran bisa jungkir balik. Bedanya bumi langit. Itulah para murid dengan Yesus. Ingat the last minute Yesus mau naik ke sorga. Masih salah. Oleh karena itulah, reposition itu menjadi satu yang menarik ketika mereka harus mereposisi terhadap diri mereka. Mereka seakan diajarkan, kau mesti tahu posisimu sebagai murid. Mana bagianmu, mana bagian Allah. Bagianmu beritakan Injil itu, bagian Allah kapan dia akan menggenapinya. Oh, itu urusan dia, bukan urusanmu itu. Itu sebab Yesus ketika masih dalam pelayanan berkata pada para muridnya, tentang hari itu ketika anak manusia datang gak ada yang tahu. Dia pun sebagai anak manusia tidak. Dia sebagai anak manusia yang mengosongkan diri. Sehingga dia Allah yang membatasi diri. Allah yang tidak membatasi diri adalah Allah di dalam kealahan yang penuh itu Bapa di surga. Ah, itu dia tahu. Malaikat juga gak tahu. Karena itu coba bayangkan betapa gilanya pendeta sekarang, sok tahunya luar biasa. Lebih hebat dari Kristus kalau kamu ngerti Kristologi. Bagi saya ngerti Kristologi dengan segera saya bilang, ini orang pasti gak paham betul apa yang dia omong. Dia puji-puji Tuhan Yesus, tapi dia banting ajaran Tuhan Yesus. Aneh, Yesus luar biasa, Allah yang hebat. Tapi dia banting, karena dia menghitung hari dan bisa tahu. Katanya. Yesus saja bilang gak tahu. Ini kan lucu banget, karena kalau dia tahu ngapain dia puji Yesus. Karena Yesus dibawa dia dong, Yesus gak tahu dia tahu kok. Cara berpikir yang aneh sekali. Karena gak bisa menangkap keseluruhan tadi. Nah ingat tadi murid-murid, Yesus sudah mau naik nih, masih salah. Lah kita bayangin kalau naik terus masih salah, ngaco nih kan nanti nih. Kayak apa nih murid, mana lulus sih. Jadi murid-murid ditinggal Yesus dengan pemahaman yang masih ombang-ambing. Masih kacau balau tuh saudara. Sehingga kenaikan itu menggelitik saya untuk terus bertanya, gimana nih Tuhan, kok Tuhan tinggalkan. Nah, mereka salah. Gimana nantinya gereja itu? Gimana nantinya kebenaran itu? Itu kan pertanyaan serius ya. Wong dia mau naik kok. Udah masih salah. Waduh kalau saya jadi deg-degan itu mau naiknya kan kira-kira begitu ya. Karena keterbatasan saya untuk tahu apa yang akan terjadi nanti. Ini kita udah mau pulang dia masih belum ngerti nih. Padahal kita besok udah mesti jalan. Ya. Kelas sudah mau selesai dia belum masih paham juga. Apa sebetulnya maksudnya. Bagaimana ini? Itu kan kengerian tersendiri saudaraku yang kekasih. Yang menjadi beban mental buat kita. Tetapi saya bayangkan tadi ini Yesus ini urusannya bukan Bingman Sirait. Kenapa mereka gak bisa ngerti Yesus ya? Guru yang bagus banyak, murid yang bagus nanti dulu. Maka murid yang bagus belum tentu muridnya bagus. Maka guru bagus harus cari murid bagus yang berjiwa murid akan dapat murid yang bagus. Gak gampang. Gak sederhana. Ya. Sehingga susur yang kekasih ini menjadi pergumulan tersendiri pada kita, termasuk kita sebagai orang tua. Bisa jadi kita jadi orang tua yang bagus, tapi anak kita gak bagus. Karena kita tidak bagus mendeleget kepada anak-anak kita apa yang bagus yang ada pada kita dan kita pahami. Kita gagal, bisa. Karena kemungkinan yang kita lihat adalah kemungkinan yang sangat luar biasa. Yesus Kristus lo gurunya. Perfect. Ya kan? Mestinya semua murid itu ngerti. Udah satu menjual dia si Yudas. Sisa lagi kawan ini 11 pulang gak ngerti pula lagi apa yang dikatakan Yesus. Aduh ini gawat ini. Jadi waktu kita membaca detik-detik kenaikan itu mencemaskan sekali situasinya. Kalau kita mau memperhatikannya. Dia udah mau naik nih. Murid masih salah paham. Perlu berapa sesi lagi untuk menjelaskan itu. Saya mulai berpikir. Gimana bisa ya? Saudara yang kekasih. Kemudian Yesus naik. Kita melompat dulu kepada ayat 9, 10, dan 11 ketika Yesus naik. Murid-murid menjadi saksi. Bagaimana Yesus naik. Tetapi sayang ketika mereka melihat Yesus naik yang fisik itu. Mereka pun memahami segala sesuatu pun secara fisik. Saudara. Sehingga mereka bengong lihat naik Yesus. Padahal kenaikan Yesus bukan soal naik dia ke surga hebat begitu. Tapi kenaikan itu adalah penggenapan terhadap janji yang sudah dikatakannya sebelumnya. Bahkan dia kembali ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi para muridnya. Sehingga harusnya mereka melamami itu, wah puji Tuhan guru kita sudah pergi ke sorga dan kita akan punya tempat di sana. Tapi enggak. Mereka kagum melihat Yesus naik begitu. Oh fisiknya. Gila manusia kalau naik itu kayak apa ya? Terus begitu kan. Makanya kalau nonton film kita itu yang selalu digambarkan. Dan kita paling kagum nonton film ya itunya. Termasuk The Vision of the Cross itu. The Vision itu bagi saya juga rendah sekali sebetulnya menggambarkan penderitaan Yesus. Karena digambarkan penderitaan apa? Fisiknya, tapi kalau enggak gitu enggak bisa jual filmnya kan. Maka berdarah-darah mengerikan. Kalau soal begitu Spartacus, saudara nontonlah film Spartacus itu. Wah, sadis-sadis itu. Itu kalau cerita komplitnya sampai dia mati disalib terakhirnya dan dia berjuang, berteriak. Banyak tokoh-tokoh yang berjuang dengan cara yang luar biasa. Mati secara mengerikan. Syahid istilahnya ya. Tetapi mereka hebat. Sehingga saudara yang kekasih, di dalam pemikiran-pemikiran seperti itulah kita perlu melihat dan memahami bagaimana memahami kebenaran itu dengan utuh. Maka mereka kagum, bengong melihat Yesus naik. Kita kasihan, nangis semua orang nonton The Passion. Sehingga orang, waduh luar biasa lo filmnya Pak, pembantu saya nangis, luar biasa lo Pak ini, waduh berkat luar biasa. Maaf ya tanpa mengurangi rasa hormat, saya aneh dengar orang Kristen ngomong begitu. Karena nontonlah film India, banyak yang nangis. Wong saya juga nangis kok. Apalagi kalau India tuh merihai nangis-nangis, ya udahlah nangis-nangis lagi. Filmnya bagus-bagus, banyak yang bikin nangis. Ya. Kadang-kadang wah saya paling gak kuat emosional juga orangnya gitu. Apalagi kalau drama-drama Mandarin di waktu lampau itu yang film-film lama. Wah tentang keluarga penderitaan, waduh nangis-nangis gitu. Ya. Sampai sekarang yang paling kuat itu masih film Mandarin itu masih kuat bikin orang nangis ya. Dulu saya ingat waktu nonton Ratapan Anak Tiri ya, nangis kita pulang-pulang. Ya. Sedih, sedih. Tertarik, iya, jadi baik. Enggak juga. Enggak ada di sini. Cuma main emosi, bukan hati saya yang berubah. Siapa yang gak kasihan ngeliat Yesus dicambuki, digebuki, hajar begitu kan. Tapi message-nya sebetulnya enggak terlalu kuat. Tetapi saya memang sadar juga memainkan sebuah film itu enggak gampang. Ya, sehingga banyak sekali kalau orang-orang film kalau discuss sama saya misalnya kan kita ngomong-ngomong ini bagus, tapi yang sorry. Ya, apalagi satu film dibikin bumbu ceritanya biasa sekali lalu dibumbuin dengan lagu Kristen. Ini film Kristen. Saya bilang sorry, lo belum menin standar. Karena cerita itu punya semua orang itu. Ya, ketika Teguh Karya mengangkat cerita anak yang hilang dalam bentuk yang berbeda. Ah itu sedikit apa namanya dia mampu menuangkan ide itu cukup bagus gitu ya, menarik bagi saya untuk memperhatikan hal-hal seperti itu. Nah oleh karena itu saudara yang kekasih, ketika kita berpikir tentang sesuatu dan kita melihat menangkap message-nya ya, sehingga orang mendengar cerita Yesus bisa sama-sama nangis tapi dengan dua reaksi yang berbeda. Sama-sama kagum pada kenaikan Kristus tapi reaksinya juga beda. Satu kagum karena naik fisik lalu bayangin fisik lagi urusannya nanti. Memahami keajaiban, memahami mujizat Kristus. Semua orang pasti reaksinya juga beda-beda. Satu pengen mujizatnya terus. Seperti 10 orang kusta 9 makan deh itu mujizat. Yang satu lain. Tidak menjadi terlalu penting sembuhnya tapi menjadi penting caring Yesusnya pada dia. Bagaimana perhatian Yesus, kepedulian Yesus pada dia dan dia kembali. Mengucap syukur kepada Yesus. Bagi dia itu, saya si kusta ini kok diperhatikan, disembuhkan oleh dia. Hidupku adalah dia yang memberikan. Dia balik, bukan soal sembuhnya. Kalau yang lain, wah aku udah sembuh, mau ketemu keluarga aku. Yesusnya tertinggal. Saudara kagum dengan fenomena sekarang. Oh puji Tuhan loh Pak, banyak yang mujizat sembuh begini. Aduh Tuhan, kalau saudara betul itu cerita. Dari berapa puluh tahun lalu gereja selalu begitu. Toh, banyak yang gini, banyak yang gitu. Apa yang saudara lihat berubah? Silakan kasih tahu sama saya. Perubahan apa yang saudara lihat? Bahkan kita sendiri pun yang mungkin lebih awal dari dia bergereja, bergumul, berdoa, bahkan melayani. Coba tanya diri kita, berapa banyak sih perubahan kita? Paling banter kita perubahan kegiatan. Dulu ke pub, ke nightclub, sekarang enggak. Tapi egois kita mah sama juga. Bahwa kita minta dihargai pelayanan, ya sama juga. Enggak ada yang berubah sebetulnya kan? Kalau mau jujur, kalaupun berubah tidak signifikan. Perubahan begitu, bukan cuma saudara, banyak orang lain juga punya. Gak perlu Kristen itu mah. Iya kan? Karena itu kita mesti bergairah terhadap sebuah perubahan diri kita. Kegairahan kita akan Injil itu. Tapi sorry, harus bisa dilihat orang, diukur, diuji orang. Nah inilah menjadi kegairahan yang harusnya kita tumbuh kembangkan dalam hidup keimanan kita, saudaraku yang kekasih. Bagaimana pertandingan, pertarungan itu harus terus kita jalani, ya, dan banyak kemudian kita bertanding. Sehingga kita tidak terjebak dan salah memahami. Tetapi ingat, saya bilang tadi inilah ironinya gereja. Murid saja gak lulus-lulus. Jadi kalau Yesus bikin ujian itu gagal semua. Itu. Ya. Di kelas saya kalau di ABC kita selalu ujian ada mid test, final test gitu ya. Mid test itulah pelajaran yang paling penting dan final test. Itu. Karena buat saya sebetulnya gak perlu berapa angka mereka dapat. Tapi jalan, mereka jawab, habis itu kumpul. 60 menit kita ujian, 40 menit kita pakai evaluasi. Kamu jawab apa? Jawabannya ini. Lupa gue ini gini, pada ribut apa komplain. Boleh. Saya kasih tahu ini argunya begini. Oh iya. Aduh saya pikir gini Pak. Ah itu cara berpikirnya salah karena mesti begini. Gerbuk. Baru saya bisa melihat. pertemuan sebelumnya 6 kali 100 menit itu, apa yang mereka tangkap, apa yang mereka enggak tangkap. Nah, ujian itu mereposisi lagi, krak-krak-krak masuk gitu. Jadi kalau kayak baut begitu ya, ngepasin plak supaya ngeplak banget. Ya. Sehingga itu mulai dapat pembelajaran. Oke, udah tahu ya udah. Ya. Ya memang sepanjang saya ngajar enggak tahu udah berapa mata kuliah kan. Belum ada yang dapat 100 pada tiap bagian kira-kira begitu ya. Ya separuhnya saja pun sudah bagus kadang-kadang. Wah, Bapak menjebak, selalu kalimat itu misalnya bilang. Kadang mereka baca udah jelas, oh iya ya. Oh saya Bapak menjebak, kejebak. Bukan saya kejebak, kamu bodoh jadi kecala kan gitu ya. Kalau pinter kan enggak begitu. Oh belajar lagi, tetapi kemudian dapat pembelajaran. Tapi saya juga belajar karena sebetulnya saya mengukur sejauh mana yang saya ajar itu ditangkap. Itu tanggung jawab dosen. Maka saya paling berat kalau jadi dosen sebetulnya. Kalau abal-abal mah gampang. Ngajar, ulangan, periksa sendiri, kasih nilai, selesai. Apa yang saya bisa ajar? Saya gak suka orang keluar dari kelas saya gak banyak tahu. Gak banyak ngerti, gak banyak belajar. Lalu buat apa saya berdiri? Saya akan marah pada diri saya. Risikonya saya mesti mempersiapkan semua bahan-bahan saya, capeknya setengah mati. Jungkir balik lah. Gitu ya. Padahal kalau cuma mengajar aja di otak saya ini sudah selesai itu. Saya bikin catatan kecil aja di sini. Saya ngomong, gak usah bikin-bikin PowerPoint. Gampang itu buat saya. Tapi karena saya mau berubah, saya mau jadi murid yang baik terhadap Tuhan Yesus, supaya saya boleh jadi dosen yang baik terhadap yang lain, guru yang baik pada yang lain, ya mau gak mau dong ya. Saya bilang saya murid Kristus yang baik, tapi saya tidak jadi dosen yang baik. Menurut saya gak baik. Omong kosong, kamu bisa jadi guru yang baik, tapi tidak jadi murid yang baik. Jadilah murid yang baik pada Yesus. Baru kamu bisa jadi guru yang baik. Kalau tidak, omong kosong. Dan Yesus sudah jadi guru yang baik. Muridnya belum tentu baik. Gila kan? Bagaimana lagi kalau enggak baik? Ah, itulah gereja sekarang yang terancam ini. Ya, kita kayak bergereja begini, habis kebaktian pulang, kalian pulang selesai. Tak? Belum tentu kalian tangkapnya benar. Lalu cerita lagi, oh Pak Bigman khotbah gini. Eh salah pula lagi ceritanya. Lalu orang bilang, Pak Bigman ngomong gini ya? Saya pernah digituin orang. Lah, saya enggak ngomong gitu, siapa yang ngomong sih ya? Waduh ngawur nih. Baru saya rimit-rimit, oh pasti dia nangkap kalimat ini nih. Saya bikin satu case, gerabak-gerabak, penjelasannya enggak dia pernah rekam. Padahal saya ngomong lagi. Itu kalau gitu ya, tapi sebetulnya begini. Eh kalau begitunya yang dia tangkap sama dia. Dia bilang Pak Bingman bilang gitu. Cilaka enggak? Baru saya pikir-pikir sadar lagi. Berapa persen tiap murid ini bisa menangkap? Ya. Itu sebab saudara yang kekasih. Ketika kita khotbah sistematik, saudara mau enggak mau lah, sorry ya. Tanpa bermaksud merendahkan. Mana kalian bisa dengar saya satu kali lalu bisa menangkap 100%? Omong kosong. Itu sebab kita rekam. Tapi dengar dong, mau dong, belajar dong. Supaya bisa nangkep. Dapat 50% saja strukturnya sudah bagus. Itu. Berpikir ketat. You lalai dikit aja. Berburuk langsung ketinggalan sudah. Retas. Ulang lagi, konsen lagi. Gak bisa lengah. Ya, saya bisa memandang orang dan tahu kira-kira orang ini dapat berapa persen. Ya, itu pergumulan. Saya pun dengar dulu begitu. Perhatiin, dengerin lagi. Jadi satu kali khotbah hari ini, tiga kali ketemu minggu depan itu, saya udah denger tuh kaset bolak-balik. Khotbah lagi dia saya nangkep. Oh ya gini, denger lagi kaset khotbahnya. Jadi nyambung gitu. Jadi saya dapat keberuntungan luar biasa. Ya. Dulu kalau habis khotbah istri saya selalu tanya, tadi dia belajar apa sih? Saya dulu di patong begitu ya, kita kebaktian terus. Tapi patong ngomong apa? Kok kesini? Enggak, ini begini-begini. Buat saya itu enjoy banget, menyenangkan banget. Gitu. Tapi buat istri saya jadi problem. Karena memang sangat filosofis. Nah ini kalau gak ngikutin ini begini nih. Dia ngomong gini-gini-gini karena begini. Nah yang gini-gini ini yang bolak-balik saya dengar itu ya saya ngerti. Jadi belum saya sekolah teologi, saya sudah punya konsep terstruktur. Masuk sekolah teologi, dipoles lagi, dibabak belurin lagi yang salah. Lengkap sudah bangunan itu. Dan saya tidak pernah ngikut mata kuliah itu, melihat-lihat mata kuliahnya. Kalau saya lihat dosen yang lain lagi ngajar, saya rasa saya belum apa, banyak sekali mata kuliah yang saya ikutin 2-3 kali. Ya. Saya dengar, dosennya yang ngajar si A. Saya udah pernah ikut kelas itu, udah. Saya masuk lagi. Karena dosennya beda. Lalu saya nangkap lagi, banyak sekali kekayaan-kekayaan. Wah dapat. Jadi saya belajar banyak. Saya agak heran dengan orang-orang sekarang kalau belajar. Oh saya udah ikut itu. Emang kamu sepinter apa sih kamu? Udah ikut itu sombongnya kayak apa aja? Ikut dulu kelas itu, ujian sama saya, enggak tentu kau lulus. Kadang-kadang miris ya. Nah, maka kalau tidak ada semangat itu berat. Nah ini murid-murid salah. Yesus sudah naik, udah. Masih bengong? Masih! Udah dikorosi. Udah, gawat ya. Sampai malaikat datang. Hei, orang Galilea, apa yang kau lihat itu? Ngapain kau berdiri di situ? Dia yang naik itu, seperti itulah dia akan turun. Jadi Yesus sudah koreksi, Yesus naik kan? Masih mereka lihat, masih apa? Terikat fisik, sampai malaikat yang datang. Saya bayangin itu malaikat kalau gak datang gimana ya? Kacau balau tuh mereka cerita tentang kenaikan. Naik lo, turun lo, persis kayak orang sekarang. Ribut, rapture, nanti kita turun, diangkat. Ngapain lah kau ributkan itu? Akhirnya belum Tuhan datang mengangkat kau. Polisi yang angkat kau. Ngapain kamu ributkan urusan itu? Pak, bapak kok gak ngajar ini? Loh, saya tahu ngajar itu kenapa. Apa hebatnya? Maka orang Kristen sekarang udah penyakitan nih, ke Israel pergi, pulang pergi. Nanti akan ada antikris, kita akan dikumpulkan di Petra. Petra yang di Jordan itu. Aduh, ini kemakan guide semua nih. Inilah susahnya kalau pendeta jadi korbannya guide. Ya saya debat, ya debat berteman, tapi jadi kita debat. Ya, dengan guide di Israel. Kemarin lu ajarin gini, lu salah lu. Alkitab gak bilang gitu. Tapi kita orang Yahudi punya kebiasaan, Pak. Ini orang Yahudi tulen. Kita bahkan melalang madu. Ini Pak pohonnya kacang-kacangan. No. Alkitab pakai tulisan jelas belalang dan madu. Bukan belalang madu. It's the two concept. Saya baca lagi, betul belalang itu dimakan. Data-data saya kumpulin pada musim tertentu, sekarang memang belalang susah. Tapi di waktu lampau itu banyak sekali. Lalu ada orang khotbah lagi pendeta, waduh kesaksian pendeta top dia ikut. Ternyata betul saudara, kita salah. Orang Israel gak makan belalang. Saya tunjuk datang pelalap tidak boleh. Jadi belalang coklat apa itu gak boleh makan, belalang hijau itu boleh. Ada ayatnya. Tapi gimana sih kamu? Tapi udah kesaksian kemana-mana. Saya mulai bayangin aduh kesesatan cepat amat beredarnya ya. Kekacauan. Saya enggak mau jadi murid yang ini. Tuhan kasih kesempatan saya pergi ke Israel. Saya belajar terus-menerus. Saya dalami terus-menerus. Saya lihat fenomenanya, saya lihat arahnya. Tiap kali di Jordan semua guide juga yakin. Musa lewat situ. Makanya ada El Mus, Al Musa. Itu tempat airnya Musa, Pak. Musa lewat sana. Ah, kata kaulah itu. Oke, jalankan terus. Mainkan sajalah. Ya, lewat apa enggak lewat diributkan di situ ya. Semua orang yakin Maria pernah tinggal di sini Pak katanya di Mesir. Oke, iyain aja lah. Tahu kita enggak tahu napak tilasnya kayak apa, tapi kita tahu memang pernah ke Mesir. Di situ apa enggak kita juga enggak tahu persis. Itu kan ribuan tahun yang silam itu. Lewatnya jalan ini Pak, katamu itu oke lah. Tapi bisa orang Kristen itu gila, napak tilas pula di jalan Maria itu dia. Padahal katanya. Tapi itu penyakit kita. Karena enggak belajar tadi, karena saya bayangkan tadi. Naiklah Tuhan Yesus ini, malaikat pun ngomong, ngapain kau bengong? Hei, orang Galilea. Lalu bagaimana cara pemulihannya? Bagaimana cara penyelesaiannya? Menarik ya. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya, maka tahulah kita bahwa semua orang akan menerima kuasa di mana progres revelation itu akan bergerak dalam diri kita menjadi sesuatu pencerahan pembenaran atas apa yang kita pahami. Siapa yang akan ngomong? Roh Kudus. Ini salah. Aku salah. Saya juga merasakan anugerah paling besar adalah kalau saya ngomong lalu saya berasa salah. Thanks God. Saya kayak diingatkan gitu. Saya paling suka itu. Tadi gue ngajar tadi ngomong apa ya? Kok aku ngajar tadi ngomong gini? Salah itu. Diriman gerbek. Iya salah loh. Belajar lagi, aduh mestinya aku ngomong gini. Ada yang bisa saya koreksi, ada yang saya gak bisa koreksi. Misalnya saya ngomong satu tempat, besoknya pulang kan. Mau ngomong apa lagi, udah salah ngomong. Tetapi pembelajaran itu terus menerus menolong saya. Barulah saya ngerti, belajar gak pernah selesai. Siapa yang akan ngajarin kita? Roh Kudus terus menerus. Gak bisa enggak. Tapi jangan bilang Roh Kudus lalu kamu doa angkat tangan Roh Kudus turunlah, Roh Kudus cerahkanlah, Roh Kudus yang bicara pada saya saudara-saudara ABCDFG. Bukan itu. Banyak orang ngomong Roh Kudus bicara sama dia tapi kita dengerin beda sama Alkitab. Nah itu Roh Bulus itu. Bukan Roh Kudus. Kita akan dikembalikan kepada Alkitab. Kita akan berpegang pada kebenaran Alkitab. Nah Roh memberi kita pencerahan memahami apa yang tertulis ini. Jadi mesti belajar mau gak mau lah. Jadi semua orang percaya menerima kuasa itu. Yang direpresentasikan oleh para murid itu. Jadi sebelum naik dia itu yang dikatakannya, kalian akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kuasa terhadap pemberitaan itu, kuasa terhadap pengetahuan akan firman itu. Itu akan diberikan kepada kita. Lalu dikatakan apa? Kuasa Roh Kudus itu ya bukanlah kemampuan dan keunggulan diri. Jadi gak penting berapa pintar kau, berapa hebat kau, bukan itu persoalannya. Tetapi apa yang dikatakan di dalam bagian ini adalah menjadi penting. Kuasa dari Roh Kudus memberi saudara pencerahan, kekuasaan, bukan kemampuan yang ada padamu. Ya. Tetapi apa yang menjadi kemudian kegairahan dalam kehidupan kita, yaitu apa yang ada pada kita ditambahkan, dimaksimalkan, dan terus berkembang secara progres lagi. Jadi gak ada murid mendadak pinter, omong kosong ya. Wah heranlah Pak, sesudah disentuh Roh Kudus Pak, besoknya dia langsung khotbah, jago loh Pak. Nah, saya akan bilang bullshit, omong kosong ya. Gak percaya saya itu. Kalau memang bisa begitu, kenapa lagi Yesus susah-susah ngajar muridnya 3,5 tahun, gagal pula lagi. Emangnya apa kurangnya Yesus? Oh itu kan bukan Roh Kudus, gila kali kau. Dia Allah yang hidup itu jadi manusia. Iya toh? Gak ada orang bimsalabim, semua berproses. Itu sebab saya kalau maafkan ya, kalian bilang ada anak kecil yang dulu cerita di mana, di poso, di mana begitu kan. Wah hebat poso akan berubah apa, tenten atau apa segala macam gitu akan berubah ini itu segala macam. Kalian lihat sekarang penembakan lagi di poso sekarang. Ya, di keramat 5 waktu itu kan, Yesus tampak gitu ya. Saya ingat betul semua orang kumpul semua, wah keramat 5 akan berubah. Tuhan sudah dinyatakan. Sampai saya bawa anak-anak udah belok-belok kita masuk ke situ. Lihat. Saya ingat si Katie yang iseng apa si Ken? Si Katie kayaknya. Aku lihat. Semua orang berobok-berobok-berobokan. Saya dong, ketawa deh. Semua orang lihat-lihat. Ke tembok ngeliatin semua gitu. Karena aku lihat Yesus, aku lihat. Iseng bapaknya turun rupanya. Udah selesai, tadi kau gak lihat kan? Iya pak. Habis kesel kagak ada apa-apa penggiatin. Dia ngomong lihat-lihat, semua orang melotot. Oh iya, komentar semua. Saudara, coba kau lihat langit-langit itu. Apapun yang kau lihat di situ, terserah kau lah. Jadi singa, jadi macan, macam-macam itu. Lihat aja ke atas. Isu imaging. Itu imajinasi kita. Makanya kalau kita ngeliat naik pesawat paling gampang ya, buka jendela jendela, lihat ke awan itu kan, dari lapis jendela kaca itu. Terserah kau. Sampingmu itu bisa naga, bisa apa, tergantung itu. Ya. Si liong, si naga, disitulah semuanya. Jadi ini, jadi itu, terserah kau lihatnya itu apa. Itu imaging kamu. Wah aku lihat ini yang lain, gini. Perspektif namanya kan. Nah, itu mindset. Nah jadi saudaraku yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti inilah, kita perlu memikirkan dengan teliti, betapa ini bukan soal bagaimana analisa kemampuan diri kita, dan ini bukan soal gedebuk prak sekejap. No. Murid itu diproses panjang. Dakwah dikatakan kamu punya keunggulan, yes. Kamu pintar, yes. Jadi pendeta pintar, enggak tentu. Kamu bisa jadi pendeta pintar tanpa kuasa. Itu kalimat yang dikatakan orang. Ahli Taurat itu mengajar kepada kita, tapi dia beda sekali. Dia mengajar dengan kuasa. Ahli Taurat bukan bodoh. Karena mereka tahu di mana Yesus lahir. Mereka yang memberitahu orang Majus di Bethlehem. Ahli Taurat bukan orang bodoh, mereka tahu apa yang akan terjadi terhadap Israel, tapi mereka memang tidak terima Yesus sebagai Mesias itu. Mereka pintar, tapi heran mereka menyalibkan Yesus. Karena tidak mengenal Allah yang benar, tapi pengenalan Allah yang benar bukan sebuah proses pembelajaran toh. Itulah kemurahan Tuhan menyatakan diri yang dinyatakan oleh Roh Kudus itu. Itu kita mengenal. Ya, jadi saudara yang kekasih, jangan terlalu gampang-gampang untuk bilang, wah Roh Kudus menggerakkan saya, padahal itu pikiranmu. Uji dululah. Ya, Tuhan bicara sama saya. Banyak orang tanya, kalau pendeta ngomong gitu gimana Pak? Ya kau dengerin apa yang dibicarakannya. Kalau yang dibicarakan sesuai Alkitab, ya memang Tuhan bicara sama dia lewat Alkitab, sama kau juga sama. Cuma begonya kau, tahunya belakangan. Itu aja bedanya. Dia baca duluan, kau terlambat. Itu aja bedanya. Karena semua harus kembali kepada Alkitab. Kita gak boleh lari dari situ. Sehingga Tuhan memberi kita pencerahan. Wah, kita belajar terus. Itulah Roh Kudus. Dan kemudian menjadi menarik, saudara. Bagaimana keunggulan yang ada pada kita yang memang ada sebagai talenta ditambahkan karunia berlipat-lipat dan kita makin memahami dengan penuh. Saya kalau ngajar merasa dapat upah besar dari Tuhan. Karena kalau saya ngajar lagi saya mempersiapkan apa yang saya ajar, capeknya luar biasa. Hari ini saya kesisaan masih ya. Kemarin saya agak sedikit spanning begitu saking capek, jadi kadang-kadang agak koslet. Kalau capek itu begitu luar biasa. Ya, karena Kamis mesti berangkat Singapura, sampai Jumat pagi jadwal untuk check up kan gitu. Check up selesai setengah hari, ya mesti pulang. Sebetulnya saya plan Sabtu, tapi kalau saya pulang Sabtu, masa gak ngajar? Ya, saya janji mesti ngajar. Ya udahlah pulang dulu Sabtu, Jumat malam pulang. Jadi pontang-panting kan kurang itu. Sampai Sabtu pagi mesti ngajar, siapin lagi bahan itu. Singapura ketak-ketuk bawa laptop, sampai sini bawa laptop, bikin lagi jam 3 selesai. Sebetulnya karena mau bikin bagus saja bahan kuliahnya. Sebetulnya sih kalau tidur saya bikin kasal-kasal juga gampang lah. Orang di otak saya ada tadi kan. Tapi saya pikir saya tidak sedang mengajar mahasiswa saya. Saya lagi menjalankan perintah Tuhan saya. Sehingga selesai saya ngajar. Ya, ngajar ada MG lagi gitu ya. Pergi lagi, panjang lagi, pulang lagi, gedebuk, prak. Tidur gak banyak amat karena kebaktian setengah 8 udah tugas lagi. Ya. Jadi saya si Kenan mau menjalankan tugasnya tepat waktu. Pak, aku jam 7 mesti udah hadir. Ketepatan dia sengsaraku. Ya, dia kan tugas di musik harus tepat waktu gitu. Tapi sengsaraku pula lah itu ya. Saya mau suruh dia pergi, saya nyusul. Rasanya udah. Kadang-kadang dia mesti late gara-gara saya. Saya mesti siapin ini itu lagi begitu ya. Tetapi saya pikir itulah hidup dan harus berpacu. Ya. Tetapi kemudian seperti yang saya katakan tadi, selesai saya ngajar, saya persiapan saja sudah dapat berkat. Ngajar, ditanya, jawab, tanya. Kadang-kadang ada pertanyaan yang saya jawab, otomatis saya jawab. Habis jawab baru saya kerpuk prak. Kenapa gue bisa jawab ya? Saudara merasa Pak Bigman bisa jawab kan? Tapi saya sendiri merasa kenapa saya bisa jawab. Gilanya lagi jawaban itu bagus lagi. Bagaimana bisa ya? Nah itu bagi saya upah. Tuhan baik. Waduh goteng. Rasanya senangnya setengah mati. Jadi gak usah tunggu dapat mobil, dapat ini, dapat itu. Saya juga dikasih Tuhan itu, tapi itu urusan nomor 5. Deh. Bagi saya urusan kecil itu. Hikmah apa, nikmat paling besar kalau saya bisa mengerti dia. Menangkap sebuah rahasia lewat apa persiapan saya, lewat pertanyaan orang. God thanks. Saya bayangkan para murid itu berproses. Saya bisa menikmati mereka yang disebut kuasa Roh Kudus turun ke atasmu. Sehingga kemudian kita tahu sesudah hari Pentakosta berkhotbahlah si Petrus tanpa salah. Duh, ini kan cuma beberapa hari kemudian ini dari kenaikan itu. Enggak salah dia khotbah. Hebat kali kawan ini. Cuma 10 hari itu menuju hari Pentakosta ya. Yesus naik ke sorga. Dia khotbah enggak salah. Itu khotbah di Kisah Rasul pasal 2. Gagah pula lagi. Kalian orang Israel, inilah yang dikatakan Tuhan. Dan dia membuka tentang Yoel. Kenapa taruna-taruna mau akan bernubuat? Inilah dia. Ternyata hari Pentakosta penggenapan dari kitab Yoel pasal 2. Tarunamu bernubuat, anak-anak mau akan mendapat penglihatan segala macam. Yang sekarang diterjemahin anak sekolah minggu ditumpangin tangan. Suruh bahasa roh, suruh apa. Rusak itu semua. Tidak ada ayat Alkitab begitu. Baca Alkitab dari mulai PL sampai PB. Tidak ada anak kecil pernah bernubuat. Tidak ada pernah anak kecil dapat penglihatan. Tuhan tidak kasih itu. Yesus saja pun menunggu usia 30. Semua tertib dilakukan. Padahal dia 12 sudah berdebat dengan ahli Taurat. Apa susahnya jadi pengkhotbah cilik? Hati-hati, baca Alkitab. Jadi apa maksudnya Yoel itu? Persis seperti yang digambarkan Yoel itulah terjadi hari Pentakosta. Karena rasul-rasul itu berbahasa yang bukan bahasa mereka. Mereka orang Galilea, mendadak bahasa Arab, bahasa apa segala macam itu. Allahu Akbar kata mereka. Kaget-kaget orang lain, loh, itu kan bahasa kita kok mereka tahu. Persis kayak anak kecil bernubuat, itu gambarannya. Makanya Petrus bilang, inilah yang dikatakan Yoel. Sudah digenapi, sudah. Bagaimana mengkorek Yoel, perjanjian lama, masuk dalam perjanjian baru, menerjemahkan, saya kagum pada Petrus. Gila, he's the best. Hebat loh Petrus, sehingga lompatan pemahamannya itu luar biasa loh. Yang di depan matanya tentang Yesus, dia salah. Dia bisa menggali dengan tepat apa yang ada di Alkitab. Mendadak jadi ahli banget di Taurat. Hah? Hebat loh. Roh Kudus. Mereka mulai berdoa. berdebat. Mau mereka mabok, itu yang dia bantah. Hei, salah kau, ini bukan mabok, hari sudah siang. Ini yang dikatakan Yoel. Hebat ya, dari mana dia bisa menangkap itu. Dan tahu peristiwa, itulah yang dinubuatkan Yoel dan penggenapan. Nah, itulah Roh Kudus, saudara-saudaraku. Sehingga kalau kita baca kisah 2 itu menarik setengah mati. Menjadi pergumulan yang sangat serius bagaimana memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Saya pikir di sinilah orang Kristen perlu belajar dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita menjadi alat itu. Untuk apa? Menjadi saksinya. Di Yerusalem, Yudea sampai Samaria dan seluruh dunia. Artinya kita menjadi saksinya di mana saja dan kapan saja. Ini gak ada cerita urutan ya. Oh, kita mesti jadi saksi dulu di rumah. Ntar kalau selesai di rumah baru keluar. Gak ada cerita begitu. Di mana Tuhan pakai kau. Kadang kita tidak selalu beruntung. Kita sebagai istri kenal Tuhan, suami kita enggak. Terus kau berhenti? Ya tidak. Beritakan Injil, saya dapat kamu beritakan. Di mana kamu ada? Itu jadi pergumulan serius kamu, bertandinglah. Kalau tunggu beres rumah tanggamu baru kau menginjili, mungkin sudah mati kau belum beres-beres rumah tanggamu. Apa ukuran beres? Kan itu toh. Entar enggak suami kita, istri kita enggak, istri kita, anak kita selalu ada masalah. Tapi bagaimana kita menginjili. Tapi jangan juga kau menginjili sebagai pelarian. Enggak bisa kau kerjakan di rumah, kau kerjakanlah keluar supaya tampak bagus. Nah, itu pelarian namanya. Banyak orang Kristen juga begitu. Jadi alasan itu dipakai lagi. Hanya enggak jujur juga. Saya memang memberitakan Injil Pak, tapi Tuhan kasih saya salib berat sekali. Cek punya cek, kenapa sih you punya suami pendeta kok lu enggak dukung. Alah, dukung apanya Pak, dia main tampar di rumah. Baru kita tahu, ternyata salib itu dia yang bikin. Wah anak begini, anak gak bisa ada model, malah bapakku cuma ngomong tok, dia juga gak lakukan. Anaknya belajar lihat, ah omong kosong, dia yang bikin. Jangan begitu juga, menjadi saksi tentu di rumah sehingga istri atau suami lama-lama berubah karena kamu jadi saksi. Anak-anak lama-lama berubah karena kamu jadi saksi. Ini bisnis Kristen ini. Sehingga kita memberitakan kebenaran itu lewat perkataan dan perbuatan kita. Di mana saja kita berada. Kita keluar, kita ke kantor kita bicara. Kita pergi kemana kita dan bicara. Saudara kekasih, menjadi amat sangat menyenangkan bukan? Nah disinilah pertandingan pertarungan kita, bagaimana kita bisa mengumandangkan suara Injil itu. Sesudah kita mendapat kebenaran bagaimana dia naik, bagaimana dia mengajarkan kepada kita, menceritakan bagaimana dia mempersiapkan segala sesuatu. Maka dia memberi kita kuasa untuk menjadi alatnya yang tangguh. Pertanyaannya, sama seperti dia naik begitu dia turun. Pasti banget ya kan ya. Tetapi kapan dia turun is not your business. Tapi pasti dia turun artinya apa? Pasti habis waktu kita untuk memberitakan Injil bukan? Kapan habisnya kita gak tahu, apakah pas second coming atau pas kita mati. Maka jadi serius, selagi kita hidup sebelum habis waktunya, sebelum mati, sebelum dia datang, apa yang kita kerjakan. Sekarang saya akan tutup dengan satu pemikiran, coba mulai hitung. Berapa umur kita? Berapa tahun kita pelayanan? Apa yang kita kerjakan? Simple. Sederhana sekali, tanya dirimu. You pulang bisa kaget loh. Bandingkan dengan berkat Tuhan. Besar gak yang kamu terima dari Tuhan? Pulang bisa kaget kita. Iya besar banget ya berkatnya, tapi kok kita kerjakan upil amat ya, kecil amat. Ya. Saya ditabiskan pendeta itu Februari tahun 2000. Jadi kependetaan saya sekarang ini 11 tahun. Sepanjang 11 tahun saya bersyukur kepada Tuhan, kita bikin sekolah yang di Kalimantan. Kita bikin siaran radio sekarang sudah mencapai 32. Kita punya tabloid Reformata. Kita sudah punya Reformata online. Lalu Reformata audio streaming. Semua saya akan bikin dan tahun depan ini akan menjadi tahun peningkatan. Ya, akhirnya saya dalam beberapa tahun ini menyaring terus. Melihat dan saya membutuhkan orang sebetulnya yang punya beban misi yang sangat kuat. Orang yang mau bertanding dengan akalnya yang Tuhan kasih kemampuan menulisnya. Kita perlu full time-nya. Itu memang gak gampang ya. Saya rindu ada orang di situ yang berani berjibaku. Ya. Karena uang yang kita kasih memang gak besar-besar amat. Kalau keluar ke sekuler, ke tempat yang lebih bagus mungkin lebih besar. Ya pengalaman saya memang Ya, orang suka di gereja, kadang-kadang juga akhirnya kita dapat cuma barang sisa ya. Bukan barang bagusnya. Ini ironis juga, kita mesti berdoa. Mestinya orang Kristen terpanggil. Saya bersyukur untuk apa yang saya kerjakan 11 tahun ini. Tetapi saya bersyukur juga kenapa? Karena jauh 11 tahun sebelum saya ngajar sekolah minggu. Saya sangat dipengaruhi oleh guru saya. Dan saya terus belajar berjanji pada diri saya. Bagaimana merespon dan mensyukuri berkat Tuhan. Sehingga saya jadi guru sekolah minggu yang menyiapkan kurikulum. Ya, SMP kelas 1, SMP kelas 2, SMP kelas 3. Lalu membuat outline untuk 3, SMA 1, 2, 3. Memang belum selesai 1, 2, 3 SMA-nya masih berantakan. Tetapi sepanjang itu baru saya juga ngerti, iya ya. Dulu saya ngajar sekolah minggu, saya serius sungguh-sungguh. Pantang bagi saya tidak mengajar. Kalau saya sampai gak datang ngajar cuma satu lah itu. Memang sudah gak bisa bangun itu. Kalau gak patah kaki, patah tulang, bengkok lah itu. Tapi kalau cuma flu, demam, meriang, udah biasa saya datang. Dan saya merasakan berkat Tuhan. Selesai ngajar, meriang saya hilang. Tapi tolong jangan diterjemahkan. Kalau meriang, mengajarlah. Bukan itu. Karena belum tentu kemudian kau jadi beres. Kita gak tahu ya. Tapi pimpinan Tuhan berlaku pada masing-masing. Jadi jangan digeneralisasi. Saya merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga kadang-kadang saya konflik batin dengan diri saya sekarang karena fisik saya merosot. Ya, dokter kemarin lihat saya masih cukup oke, good. Tetapi masih di 33% pompa ya. Target kita kan mau lewat dari 40, 40, 45 gitu ya. Gak apa-apa, dia bilang if you can 250, wow it's very good. Waduh mak, 50. Karena dari 2009 anjlok habis-habisan 17 saya naik, turun lagi, naik, turun lagi. Sekarang 2011 Agustus nanti 2 tahun nih. Naik di 33. September saya mesti balik Singapura. Kira-kira bergerak gak ke 35 ya? Dia bilang itu olahraga udah. Tapi jangan terlalu capek ya. Saya selalu suka kalimat dokter seperti itu sekaligus geli gitu ya. Saya gak boleh capek. Memang sih. Tapi gila ya kerjaan saya, mana bagaimana saya gak capek ya. Saya kan bukan di owner yang sahamnya sudah banyak, tinggal duduk-duduk ongkang kaki bisa. Ya, saya mesti turun, saya mesti garap, saya mesti kerjakan. Ya, sehingga kadang-kadang stressing saya beratnya setengah mati. Tetapi itu menikmati, membuat saya juga menikmati bagaimana pergumulan Kristus dalam kesendiriannya. Dalam tahap yang kecil sekali, saya bisa menikmati sedikit dari pergumulan Kristus itu. Kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Kalau boleh Tuhan Yesus, jangan lagi lah terlalu berat kerjaanku ini. Tapi ya sudahlah, bukan mauku, maumu lah. Nah, saya mesti mereksa lagi, jangan-jangan ini capek ini mauku pula lagi, kan repot lagi ya. Periksa lagi, ada bagian tidak terhindarkan. Mau diapain? Ya, saya udah mesti selesai, tapi mesti tolong orang, bantu orang. Ya oke, okay. It's not for me. Enggak ada untung yang saya dapat dari situ. Tapi saya harus lakukan itu baik dan dia butuh. Capek loh. Ya, tetapi ya nice. Jadi pendeta tahulah kalian kan kalau ada gini kadang ya ada capek-capek kita ini. Terus si Anu sakit, belok. Si Anu begini parah mau didoain, belok dulu lagi. Mestinya dia bisa pulang ke rumah kan. Gak ada buk lagi tuh bayan goyang-goyang, udah bereskan dulu. Cuma memang semangat kita 45 sih tinggi banget ya. Jadi selalu orang lihat segar terus kan. Habis pulang dari situ gede buprak di mobil itu sudah. Tetapi saudara, kuasa Roh Kudus akan bekerja bukan? Menolong kita. Nah nikmatilah. Saya tidak suka saya merasakan itu sendiri. Saya mau kalian merasakan. Dengan pergumulan kalian, dengan situasi kalian dapatkan. Dan katakan kepada dunia, Yesus hidup di dalam hidupku. Dan orang bisa lihat kamu. Yes. Aku lihat itu. Juni nanti kita ke Kalimantan. Pembangunan sudah mendekati keselesaian. Uang 2,5 miliar belum kekumpul. masih kurang. Ya, kadang-kadang sudah uang 2,5 miliar kumpul masih kurang. Nah ini pundak saya. Terus mesti gerakkan kawan-kawan gereja kita. Ya pikir mau pindah tempat. Uang kagak ada tuh. Senin ini nanti doakan ya. Saya akan ketemu yang punya ruko di Salemba. Ya thanks God banget. SMS-SMS dibalas sama dia. Bisa ketemu, oh bisa Senin Pak, datang aja Senin gitu ya. Ya sudah, nanti saya syuting nih. Terpaksa saya syuting, saya tinggal dulu shoot jam berapa nih. Kalau dia jam 3 sampai jam 4 lari dulu. Balik lagi. Akhirnya besok syuting saya udah gak boleh telat nih. biasanya kan Senin hari hari kolab saya ya. Tetapi ya saya Senin ketemu Senin harus seger terus, susah juga kan. Ya sudah besok khotbah uber dulu supaya bisa lebih sedikit sore, jam 3 ketemu dia, jam 4 balik lagi. Dapat gak? Gak tahu. Tapi yang saya tahu Tuhan pasti kerjaan entah apa yang dia mau, terserah Tuhan lah. Bagianku cuma kulakukan ya. Toh kalau dia bilang oke Pak rukonya dijual, habis itu bingung kedua kan, dari mana duitnya. Gila juga ya. Cuman kemarin satu orang ada anak kita, anak biasa yang membesarkan hati. Udahlah Pak, you beli Pak. Nanti kita cari ini nih. Oke, good. Ini anak PA saya sebetulnya. Berjemaat dikit tapi enggak full gitu ya. Good, saya bilang. Oke. Tak gue ngomong deh. Nego jadi lu jadi ketua dah. Lu cari itu duit. Ya. Yeah. Saya berbahagia juga ya oleh kuasa Roh Kudus punya karunia menunjuk ya. Ayo kamu kerjakan. Dan puji Tuhan, ada saja. Kemudian selesai dan indah. Kita bertanding ya. Saya nikmatin itu dan saya bersyukur pada Tuhan. Kalian nikmatilah. Kalian jalanilah. Supaya juga mengalami keberkatan yang indah dari Tuhan. Ya. Biar Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Tuhan memberkati kita. Dan kuasa itu bekerja, berkarya dalam hidup kita. Berjalanlah dalam kehendak-Nya. Lakoni hidupmu. Nikmati anugerah-Nya. Kita berdoa, Saudara. Sebelum kita berdoa, ambil teduh pribadi, cobalah pikirkan apa yang sudah kau kerjakan untuk Tuhan. Berhitung singkat. Berapa lama kau sudah mengenal Tuhan? Apa saja yang sudah kau kerjakan? Waktu-waktu terakhir apa yang kau isi? Apa yang kau lakukan sebagai anak Tuhan? Yang seharusnya memberitakan Injil ke berbagai tempat, kemanapun, dimanapun, kapanpun. Karena Roh Kudus memberimu kuasa. Tapi kemudian kau sadari banyak waktu yang terbuang, tidak fokus, tidak konsen. Hanya yang kita kerjakan menjadi lompat-lompat parsial. Hari ini berdoa, katakan Tuhan ampuni aku. Mestinya ini. Sudah makin jelas kau berikan. Nah, tolong aku. Konsen di situ penuh. Dan mulailah berjanji kalau tidak pernah ada yang kau kerjakan. Katakan Tuhan tolong aku. Kerjakan ini dan itu. Jangan pernah berpikir engkau melayani akan mendapat penyambutan yang manis, semuanya mulus. No, semua tergantung padamu dalam hubunganmu dengan Tuhanmu. Lakukanlah dan siap-siaplah untuk penolakan dan bukan penghargaan. Tapi ingat, Kristus sudah mengalami itu lebih dulu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kau tahu hati dan pikiran kami, kau tahu hidup kami, pergumulan anak-anakmu, doa mereka, dalam batin mereka. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu. Tuhan hamba berdoa. Berkati sertai kawan-kawanku ini, jemaatmu ini. Tanamkan pada mereka gairah yang berapi-api melayani. Dan terus rindu mengerti kebenaran, bertumbuh untuk yang Tuhan mau. Biarlah Roh Kudus memberi mereka berkat limpah. Dan kiranya Tuhan juga tolong hamba. Di dalam menikmati karya yang ada yang Tuhan sudah taruh. Boleh jadi berkat bagi saudara-saudaraku. Sehingga tiap saudara-saudaraku boleh merasakan, boleh melihat itu. Tuhan pertandingan hidup tak mudah, mampukan hambamu yang lemah ini. Tolong kami semua sebagai keluarga besar Gereja Reformasi Indonesia. Berkati sertai kami. Kami serahkan gerejamu rencana program kerja yang ada. Campur tanganmu menjadi doa dan kerinduan kami. Pengembangan gereja juga Tuhan tolong tuntun pimpin. Salemba kalau memang menjadi kemungkinan yang bisa untuk dibeli, terima kasih. Biar Tuhan mendahului kami dalam tiap rencana kerja kami. Dan nampak juga berdoa Bapa di dalam surga menyerahkan seluruh doa dan pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang tolong tuntun pimpin kami di kehidupan. Terima kasih. Dan akhirnya Tuhan kami juga mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk berbagai pergumulan doa dan pengharapan kami. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu. Supaya hidup kami menjadi hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sakit, yang mungkin dalam proses pemulihan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Baik saudara kami Pak Manau, ibu dari saudara kami kekasih Bu Nona, dan rekan-rekan yang lain. Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Tuhan jaga lindungi mereka dalam kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi tiap anak-anak kami yang sudah sedang akan ujian di dalam sekolah, kenaikan kelas, berkati sertai, berikan hikmat. Kepada saudara kami yang sudah lama tidak hadir, Tuhan tolong kami jadi alat, sehingga kami tidak sekedar menjadi pendoa, tetapi boleh jadi alat menelpon, memperhatikan mereka. Pelayanan yang Tuhan sudah percayakan, mampukan kami mengerjakan lebih dan lebih dan lebih dan lebih baik lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk semuanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami berdoa bersyukur untuk trilogi kenaikan ini. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.